antara Isa alaihi salatu wasalam dan aku. Jadi jeda antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam lam yakun bainahu wa bainahu nabi. Tidak ada nabi antara jeda Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling dekat dengan Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innahu nazilun, dan sesungguhnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam akan turun, yaitu di akhir zaman, membawa tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala, tugas untuk membunuh Dajjal, tugas untuk beramal dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tugas untuk berjihad bersama kaum muslimin, menegakkan kalimatullah di atas muka bumi ini. Bahkan kebinasaan Ya'juj dan Ma'juj adalah melalui beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aitumuhu, apabila kalian melihatnya, itu melihat Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam turun di akhir zaman, fa'rifuhu, maka kenalilah rajulan marbu'an, bahwasanya beliau adalah seorang yang marbu', seorang yang perawakannya itu sedang, tidak tinggi dan tidak pendek. Ilal hamarati wal bayad, yang berwarna kulit putih kemerah-merahan. Al hamra wal bayad, putih kemerah-merahan. Alaihi sauban mumassaran, dan memakai, beliau memakai dua baju yang mumassaron, dua baju yang kemerah-merahan. Asli mumassaron adalah baju yang dicelup dengan warna merah. Berperawakan sedang, enggak tinggi, enggak pendek. Kemudian berwarna kulit putih kemerah-merahan, kemudian memakai dua baju yang berwarna kemerah-merahan agak sedikit kuning. Gimana? Kemerah-merahan agak sedikit kuning. Fihi sufrah khafifah. Kemerah-merahan tetapi ada sedikit kuningnya. Ka'anna ra'sahu yaqturu wa in lam yusibuhu balal. Seakan-akan kepalanya itu meneteskan air. Padahal rambutnya tidaklah basah. Fayaduqqus salib. Dan beliau alaihi salatu wassalam akan mematahkan salib, salib-salib. Wa yaqtulul khinzir, dan beliau akan membunuh khinzir. Wa yad'ul jizyah, dan beliau akan menghapus jizyah. Makna al-wada' di sini adalah menghapus, ya. Kalau kemarin mungkin ana mengatakan memungut, ya, keliru. Karena makna al-wadha' di sini adalah menghapus. Bukan memungut jizyah, memungut upeti. Tetapi menghapus jizyah atau upeti. Wa yad'un nasa ilal Islam. Dan beliau akan menyeru manusia untuk masuk ke dalam Islam. Ini yang dilakukan oleh Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam di akhir zaman. Menyeru manusia agar masuk ke dalam Islam. Karena Islam inilah agama yang paling benar. Innad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Ya. Nah. Wa may yabtaghi ghairal Islam diinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima agama apapun itu. Jika selain Islam, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Jadi pengikut para nabi terdahulu, sesoleh apapun mereka, baik pengikut Nabi Musa atau pengikut Nabi Isa alaihi salatu wasalam, sebaik apapun mereka, jika ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak melaksanakan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Nah, karena wajib bagi pengikut para nabi terdahulu, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi mereka untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Isa alaihi salatu wasallam di akhir zaman turun, di antara apa yang beliau lakukan nanti adalah berdakwah kepada manusia, menyeru manusia untuk masuk ke dalam Islam. Masuk ke dalam Islam. Fayuhlikullahu fi zamanihi al-milala kullaha illa al-Islam. Pada zaman Nabi Isa alaihi salatu wasalam di akhir zaman nanti, Allah Subhanahu wa taala membinasakan seluruh ajaran. Illa al-Islam, kecuali Islam. Islam berjaya di saat itu. Islam betul-betul mulia, tinggi di saat itu. Wa yuhlikullahu fi zamanihi al-masih ad-dajjal. Dan pada zaman Nabi Isa alaihi salatu wasalam di akhir zaman nanti, Allah Subhanahu wa taala menghancurkan al-masih ad-dajjal melalui Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Yang ini merupakan salah satu tugas beliau turun di akhir zaman adalah untuk membunuh al-masih ad-dajjal. Yang sudah kita bahas tentang ad-dajjal pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Wa taqa'ul amnah ay al-amn. Dan pada zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam, wataqa'ul amn alal ard, akan terjadi rasa aman, tenteram, damai di atas muka bumi ini. Hatta tarta'al as usudu ma'al ibil, sampai-sampai singa-singa dan unta-unta mencari makan bersama-sama. Makan bersama-sama. Tidak saling mengganggu. Saking amannya, saking damainya. Wanimaru ma'al baqar. Dan harimau-harimau makan bersama dengan sapi-sapi. Cari makan bersama. Berkawan. Tidak bermusuhan. Seperti sekarang. Wadhi'abu ma'al ghanam. Kemudian serigala-serigala pun makan bersama dengan kambing-kambing. Tidak saling bermusuhan. Mencari makan bersama-sama. Wayal abu sibyanu bil hayyat. Kemudian anak-anak kecil mereka bermain-main dengan ular. La tadurruhum. Yang ular-ular tersebut tidak akan membahayakan mereka, anak-anak. Fayamkuthu arba'ina sanatan. Dan beliau akan tinggal di atas muka bumi ini selama 40 tahun. Summa yutawaffa. Kemudian beliau diwafatkan alaihi salatu wassalam. Wa yusalli alaihil muslimun. Kemudian kaum muslimun menyolatkan jenazah beliau alaihi salatu wassalam. Dengan meninggalnya beliau alaihi salatu wassalam, maka lambat laun suasana akan semakin rusak, semakin rusak, semakin rusak, rusak, rusak, dan rusak sampai tidak ada lagi disebut Allah, Allah di atas muka bumi ini. Allah wafatkan orang yang ada iman dalam hatinya, diwafatkan dengan semilirnya angin, yang jika dia menghirup angin tersebut dia akan mati. Orang yang ada dalam hatinya keimanan, mati sehingga tersisa kufar, orang-orang kafir, syarrun nas, mereka adalah seburuk-buruk manusia. Syarrun nas man adrokat humusah. Seburuk-buruk manusia adalah yang mengalami terjadinya kiamat. Dan terjadinya kiamat adalah pada orang-orang kafir. Setelah mati orang-orang yang dalam hatinya ada keimanan, terjadilah kiamat terhadap mereka orang-orang kafir. Syarrun nas. Sejelek-jelek manusia, seburuk-buruk manusia. Ini diantara hadis yang lebih lengkap penyebutannya terhadap sifat-sifat Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan ada hadis-hadis yang lain yang menyebutkan beberapa sifat beliau, melengkapi apa yang ada dalam hadis ini. Seperti apa yang kemarin kita sebutkan, aridus sadr, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari rahimahullahu taala. Di antara sifat beliau Isa alaihi salatu wasalam adalah aridus sadr, berdada lebar atau berdada bidang. Dalam riwayat yang lain, sabtu syar, berambut lurus. Dalam riwayat lain, ka'anna ma kharaja min Dimas. Beliau dalam keadaan rapi, seakan-akan baru keluar dari hammam, dari kamar mandi. Dalam riwayat lain, lahu limmah. Beliau memiliki limmah, yaitu rambut yang melebihi cupingnya atau daun telinganya. Qad rajjalaha tamla'u ma baina mankibai. Yang beliau urai rambutnya, rambut beliau yang lurus dan lebat, ya, yang melewati daun telinganya, beliau biarkan terjuntai atau terurai, tamla'u ma baina mankibai, memenuhi antara kedua bahunya. Memenuhi antara kedua bahunya. Nah, ini diantara beberapa sifat Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam yang datang dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara faedah yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berharap atau ingin, ya, bertemu dengan Nabi Isa alaihi salatu wasallam, ya, jika umur beliau panjang. Jika umur beliau alaihi salatu wassalam panjang. Hal ini ditunjukkan dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam musnadnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la arju in talabi umr an alqa Isa ibni Maryam alaihi salatu wassalam atau ibna Maryam alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin jika umurku panjang, aku ingin bertemu dengan Isa putra Maryam alaihi salatu wassalam. Fa in ujjila bi maut, dan jika ternyata kematian aku dipercepat, kematianku dipercepat, faman laqiyahu minkum, maka barang siapa yang diantara kalian menemui atau bertemu dengan Isa alaihi salatu wassalam, falyuqrihu minni salam, maka sampaikan salamku kepada beliau. Sampaikan salamku kepada beliau. Maka jika kita atau di antara kita dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti bertemu dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ya, maka sampaikan salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ini pun dalil bolehnya saling berkirim salam, ya. Sampaikan balig minni salam, sampaikan kepadanya salam dariku. Mau udah isa lagi, ya. Al-waqtu kas-saif. In lam taqta'ha qata'atk. Waktu seperti pedang. Jika engkau tidak memotongnya, ya, memanfaatkannya, memaksimalkan waktu tersebut, maka dia yang akan memotongmu. Nah, baik, selesai dari pembahasan tanda besar yang ketiga dari tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat, yaitu turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam di akhir zaman. Baik, kemudian tanda yang berikutnya dari tanda-tanda kiamat atau tanda-tanda yang besar akan terjadinya kiamat, setelah turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, apa tanda berikutnya dari tanda-tanda besar akan terjadinya hari kiamat? Nah, yang keempat, khuruj Ya'juj wa Ma'juj. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Siapa itu Ya'juj dan Ma'juj? Golongan jin apa manusia, ya, atau hewan atau yang lainnya? Ya'juj dan Ma'juj. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan hum min waladi Adam wa Hawwa alaihimus salatu wassalam inda aktsaril ulama. Kalau kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sebagaimana dinukil oleh Syekh Shalih Fauzan di sini, mereka Ya'juj dan Ma'juj adalah anak-anak Adam dan Hawa. Berarti dari golongan manusia. Nah, menurut aksar al-ulama, menurut mayoritas para ulama. Nah, apa faedah ketika dikatakan menurut mayoritas para ulama? Faedahnya apa? Ada perselisihan. Nah, tentang siapakah mereka Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Nah, kemudian sebagian para ulama yang lain mereka berpendapat Ya'juj dan Ma'juj min walad Yafis ibn Nuh alaihi salatu wassalam. Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Abdul Barr. Dan ini dinukil oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Beliau mengatakan wa dzakara al-Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah al-ijma' ala annahum min walad Yafith ibn Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah menyebutkan ijma', kesepakatan para ulama, bahwasanya mereka Ya'juj dan Ma'juj adalah dari keturunan Yafith putra Nuh alaihi salatu wassalam. Taib di sini Ibnu Abdul Bar mengatakan al-ijma'. Berapa banyak Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala dalam kitabnya menyebutkan ini adalah ijma', ini adalah ijma', ya, sepakatan para ulama atau kaum muslimin. Naam, akan tetapi di sana ternyata ada khilaf, ada perselisihan. Jika ada perselisihan berarti naam tidak benar untuk dikatakan al-ijma'. Kemudian Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala juga menyebutkan wa dzakara al-allamah as-Safarini rahimahullah taala, al-Imam as-Safarini rahimahullah taala menyebutkan ucapan Ibnu Katsir. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, Ya'juj wa Ma'juj ta'ifatan min at-Turk min dzurriyyati Adam. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua kelompok dari at-Turk, dari keturunan Adam. Alaihi salatu wassalam. Thumma qal, kemudian beliau berkata, wahum min dzurriyyati Nuh alaihi salam min salalati Yafith Abi Turk. Mereka adalah dari keturunan Nuh alaihi salatu wassalam, dari salalah Yafith Abu Turk. Demikian dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Kitab azim, kitab yang bagus, kitab Al-Bidayah wa Nihayah oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Baik. Tentang penyebutan Ya'juj dan Ma'juj, banyak beberapa pembahasan atau beberapa poin tentangnya. Tentang penyebutan Ya'juj dan Ma'juj, baik penyebutan dalil-dalilnya dari Al-Quran atau dari hadis atau mu'tijma'. Demikian pula apa saja yang akan dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj, ya, ketika mereka telah diizinkan keluar oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Yang adapun sekarang, ya, mereka masih terkurung, ya. Masih terkurung naam dalam benteng yang dibuat oleh siapa? Naam, Nabiullah Dzulqarnain. Dzulqarnain nabi atau bukan? Khilaf. Khairan insyaallah. Di mana tempatnya benteng tersebut? Wallahu ta'ala a'lam bidzalik. Jawabannya wallahu a'lam. kita enggak tahu karena enggak pernah dikasih tahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun jika ada yang mengatakan sesuai dengan hasil penelitian ini dan itu, ya. Nah, dimungkinkan tempatnya Ya'juj dan Ma'juj di sini misalkan. Maka ini tidak benar. Nah, karena tidak ada penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana letak pastinya benteng Na'am yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj, yang mereka setiap hari Ya'juj dan Ma'juj selalu berusaha untuk membuat lubang, ya, untuk keluar dari kurungan tersebut, ya, terus, ya. Yang ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan futihal al-yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj mislu hadza, pada hari ini telah dibuka, ya, bentengnya Ya'juj dan Ma'juj, ya, mislu hadza, seperti ini, ya. Kemudian beliau Na'am membuat lingkaran dengan dua jari telunjuknya. Baik, ini insya Allah juga akan kita ulang nanti pada pertemuan yang akan datang. Masih banyak perkara yang terkait dengan Ya'juj dan Ma'juj yang wajib bagi kita untuk mengimani akan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Naam. Karena ini disebutkan dalam Al-Quran, juga dalam hadis, juga ijma' umat ini, naam, akan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Insyaallah kelanjutan penjelasan tentang Ya'juj dan Ma'juj akan kita baca pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Naktafi bihadzal miqdar wal afwa ala taqsir. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.